Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab as-siyam dari kitab Ulughul Maram lil Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih. Dan pembahasan yang terakhir kita bahas yaitu hukum mencium dan mubasyarah. Suami istri lisa'im dalam keadaan berpuasa. Apakah diperbolehkan? Dan mencium atau mubasyarah lisa'im yang rajin diperbolehkan apabila dia bisa menjaga hawa nafsunya. Kalau tidak bisa menjaga hawa nafsunya, maka lebih baik ditahan. Hal ini sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim, menciumnya dalam keadaan berpuasa dan mubasyarah yubashir wa huwa shaim. Dan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, walakinnahu amlakukum liirbih, bahwa beliau adalah orang yang paling mampu menguasai syahwatnya. Dan yang telah kita bahas bahwa ketika mencium ataupun bercumbu dengan seorang istri apabila keluar madi, itu tidak membatalkan puasa. Keluar madi. Sedangkan apabila keluar mani, yang rajih, khilaf antara para ulama, yang rajih membatalkan puasanya sebagaimana dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang keluar air mani ketika dia bercumbu rayu dengan istrinya kemudian keluar air mani, dia tidak menjaga syahwatnya. Dikatakan oleh Allama Syekh Muhammad bin rahmatullah taala alaihi, wal mani wa syahwat. Dan masuk juga ke dalamnya yaitu istimna, onani yang rajih adalah membatalkan puasanya. ihtilam, batalkan puasa tidak? Ihtilam, mimpi basah, tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena keluar dengan sendirinya, bukan keluar dengan sengaja. Qala rahimahullahu ta'ala an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sha'im. رواه البخاري وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلى الترمذي وصحه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam احتجم, Rasulullah SAW berbekam, wa huwa muhrim, dan dia dalam keadaan ihram, wahtajama wa huwa sha'im, dan juga Rasulullah SAW wahtajama berbekam, beliau dalam keadaan berpuasa. Rawahul Bukhari. Wa an Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW ata ala rajulin bil baqi', mendatangi seseorang lelaki di baqi', wa huwa yahtajimu fi ramadhan, dan seseorang laki-laki tadi dia sedang berbekam ketika bulan Ramadhan. Kemudian Nabi SAW mengatakan aftar al hajim wal mahjum, berbuka orang yang membekam dan juga orang yang dibekam. Rawal khamsa ila Tirmidzi, dan disahkan oleh Ahmad dan juga Ibn Khuzaimah dan juga Ibn Hibban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala awal ma kurihatil hijamah lissa'im, yang pertama kali yang dimakruhkan al-hijamah, berbekam untuk orang yang berpuasa, anna Ja'far ibn Abi Talib, bahwa Ja'far ibn Abi Talib ihtajama wa huwa sha'im, beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dan mengatakan aftara hadhani, kedua orang ini aftara, berbuka. Thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijama lis-sha'im, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan fil hijama, dalam berbekam untuk orang yang berpuasa. Wa kana Anas bin Malik yahtajimu wa sha'im, dan Anas bin Malik beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Rawahu Daruqutni wa qawwahu. Dalam hadis ini yang permasalahan tentang al-hijamah lis-sha'im, berbekam ketika seseorang dalam keadaan berpuasa. apakah bisa membatalkan puasanya atau tidak. Al-hijamah, berbekam, yang dimana seseorang yang di sedot darahnya, baik dengan alat zaman dulu, dengan tanduk, dibersihkan, kemudian lubangi, kemudian disedot oleh orang yang membekam, atau dengan alat yang seperti sekarang, itu dipompa. Mereka yang mengatakan bahwa al-hijamah itu bisa membatalkan, karena orang yang dibekam akan lemah tubuhnya, karena dia keluar darah, dan darah orang yang dibekam lumayan cukup banyak. Dan orang yang membekam itu ditakutkan ketika dia membekam, ketika memakai alat sedot oleh dia, akan tertelan darah dari orang yang dibekam tadi, sehingga mereka mengatakan berbuka batal puasanya al-hajim wal-mahjum. Nah, dan sebagian para ulama mengatakan bahwa ilahnya itu, ada yang mengatakan ta'budiyah dalam bentuk ibadah. Nah, karena sekarang ada yang memakai alat, tidak perlu untuk disedot dengan mulut. Ada yang mengatakan ta'budiyah, ada yang mengatakan ilahnya tadi. Nah, dalam permasalahan ini, di sana ada dua pendapat. Yang pertama membatalkan puasa, yang kedua tidak membatalkan puasa. Mereka yang mengatakan membatalkan puasa berdalilkan dengan hadis Nabi SAW mengatakan afdhalul hajim wal mahjum, berbuka orang yang membekam dan juga orang yang dibekam. Dan ilahnya tadi sebagaimana yang kita sebutkan bisa melemahkan tubuh, sehingga ketika darah keluar semakin banyak, tubuh semakin lemah. Dan orang yang membekam, kalau dia membekam dan menyedot darah dan bisa masuk ke dalam kerongkongannya, darahnya tadi. Dan mereka mengatakan bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Hadis Ibn Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa muhrim wa ihtajama wa sha'im, rawahu al-Bukhari. Sebagian para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa lafaz dari wa huwa sha'im itu lafaznya Mu'adz. Ghair mahfuz yang sahih yaitu wa huwa muhrim, dalam keadaan berihram. Nah, dalam tempat ini pendapat Imam Ahmad dan juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya dan juga Syekh bin Baz dan juga Syekh Taimiyah rahmatullahi taala alaihi. Dan pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa al-hijamah itu tidak membatalkan puasa. Apa dalil yang menunjukkan bahwa al-hijamah itu tidak membatalkan puasa? Dalil yang menunjukkan bahwa al-hijamah itu tidak membatalkan puasa, bahwa hadis Syaddad ibn Aus itu mansukh. Hadis yang menunjukkan bahwa membatalkan puasa berbuka itu mansukh. Mansukh dengan hadis Ibnu Abbas, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa muhrim wa ihtajama wa shaim." Dan juga mansukh dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang di mana Abu Sa'id mengatakan, "Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qiblah lis-shaim wa rakhasa fil hijamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan mencium istri ketika dalam keadaan berpuasa, wa rakhasa lil hijam fil hijamah, dan memberikan keringanan untuk berbekam bagi mereka dalam keadaan berpuasa. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika ditanya oleh salah satu sahabat, "Akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim?" Apakah kalian tidak menyukai al-hijama lis-shaim, berbekam bagi orang yang berpuasa? Dalam riwayat yang lain pada zaman Nabi SAW, kemudian Anas mengatakan, "La illa min ajil da'f." Tidak kecuali jika bisa menyebabkan seseorang menjadi lemah. Kalau seseorang bisa menyebabkan menjadi lemah, maka makruh hal itu. Dan para ulama menyebutkan bahwa afdhalul hajim wal mahjum, dan juga ucapan Nabi SAW afdhalul hadani ketika mengatakan kepada Ja'far bin Abi Talib ketika dia berbekam dalam keadaan berpuasa, hadza fi 'amil fath, ketika tahun Fathul Makkah. Dan Rasulullah SAW, hadis Ibn Abbas, ihtajama wa muhrim wa ihtajama wa shaim, hadis Ibn Abbas ini ketika fi hajjatil wada', berarti ini dalil menunjukkan bahwa sebelumnya itu dilarang, kemudian setelah itu diberikan keringanan, diperbolehkan untuk berbekam bagi orang yang sedang dalam keadaan berpuasa. Nah. Yang rajih wallahu taala alam bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Wa qaul jumhur ulama. Wa qaul jumhur ulama, bahkan ini juga merupakan pendapat Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih, dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala alaih bawwaba, memberikan bab dalam kitabnya, bab al-hijamah wal qai lis-shaim. Kemudian menyebutkan hadis ihtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa shaim. Berarti tarjih Imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih, beliau berpendapat bahwa al-hijamah tidak membatalkan puasanya. Dan juga pendapat Syekh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaih, dan juga Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Wa ala kulli hal, bahwa khilaf di sini cukup besar. Wa al-aula lil insan, lebih utama seseorang untuk meninggalkannya dan mengakhirkannya pada waktu malam hari, khurujan minal khilaf, karena khilafnya di sini cukup besar. Nah, kemudian masuk dalam pembahasan ini yaitu donor darah, bahwa mereka yang mengatakan bahwa al-hijamah membatalkan puasa, mereka juga berpendapat bahwa donor darah membatalkan puasa. Dan mereka yang mengatakan bahwa al-hijamah itu tidak membatalkan puasa, mereka berpendapat bahwa donor darah juga tidak membatalkan puasa. Kemudian masuk dalam pembahasan ini, yaitu ar-ru'af, mimisan. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Yang rajih, mimisan itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena ru'af di sini, mimisan, baik sedikit ataupun banyak, itu bukan sesuatu yang atas disengaja. Akan tetapi ru'af di sini keluar yang dimana seorang dikarenakan sakit lain sebagainya, bukan sebabkan keinginannya sendiri, sehingga mimisan di sini tidak membatalkan puasanya. Akan tetapi perlu dijaga, jangan sampai ada darah yang masuk ke dalam kerongkongannya. Naam. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.